Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala man buitha rahmatan lil alamin wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan pembahasan tentang syarah al-qawaid al-arba' yang telah dijelaskan oleh Syekhna, Ustazuna, Ustaz Alif Nasran sampai ke halaman 12. Benar. Wa Ibrahim huwa abul anbiya. Wa Ibrahim huwa abul anbiya alladzina ja'u min ba'dihi fa kulluhum min dzurriyyatihi. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah atau kasih Allah adalah abul anbiya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Alif barusan, adalah abul anbiya, julukan beliau abul anbiya, khalilullah, imamul muwahhidin, alladzina ja'u min ba'dihi, bapak dari para nabi, yang mana nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari keturunan beliau. Fakulluhum min dzurriyyati, semua nabi-nabi dan rasul semuanya berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Walihaza qala jalla wa ala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman tentang hal ini, waja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan Allah takdirkan dari anak keturunan Nabi Ibrahim semuanya dari kalangan para nabi, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua Alkitab. Nabi Isa Allah berikan kepadanya kitab Al-Injil. Nabi Daud Allah berikan kitab Zabur. Dan Nabi Musa Allah berikan kitab Taurat. Semuanya adalah dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakulluhum min bani Israel hafidhu Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semuanya dari anak cucu Israel. Israel sudah kita ketahui, Israel adalah nama lain yang berarti Abdullah. Israel artinya adalah Abdullah atau hamba Allah, yang mana nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub adalah anak dari Nabi Ibrahim. Banu Israel, mereka semua adalah cucu keturunan Ibrahim alaihi salam. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang Allah utus asal-usulnya bukan dari Bani Israel, bukan dari anak keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, tetapi dari anak keturunan Nabi Ismail. Fa innahu min dzurriyyati Ismail, maka sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ismail. Fa kullul anbiya'i min ba'di Ibrahim min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu setiap nabi setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dari anak cucu keturunan beliau. Takriman lahu, sebagai penghormatan, sebagai ta'ziman dari Allah Subhanahu wa taala kepada khaliluhu Ibrahim alaihissalatu wassalam, kepada kekasihnya yaitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alahu Allahu imaman lin-nas. Nabi Ibrahim, Allah jadikan Nabi Ibrahim ini sebagai imam, pimpinan bagi seluruh manusia. Ya'ni qudwah. Maksud pimpinan di sini adalah tauladan. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Sungguh aku telah menjadikan engkau wahai Ibrahim lin-nasi imama, sebagai qudwah bagi sekalian manusia. Surat Al-Baqarah ayat 124. Ya'ni qudwah. Inna Ibrahim kana ummatan. Sungguh Ibrahim adalah imam. Ya'ni imaman yuqtada bihi, yaitu Nabi Ibrahim adalah imam, pimpinan yang kita semua mengikuti jejak Nabi Ibrahim ini. Oleh karena itu dijuluki juga Nabi Ibrahim sebagai imamul muwahhidin, imamnya para orang yang ahli tauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang demikian atau perintah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perintah Allah kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia maupun jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan arti beribadah kepadaku di sini kata ahli tafsir adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi azza wa jalla ka ghairi minan nabiyyin. Ibrahim alaihi salatu wasalam berdakwah kepada sekalian manusia, kepada umatnya dengan dakwah mentauhidkan Allah. Ibadatullahi ka ghairihi minan nabiyyin, sebagaimana dakwah nabi-nabi selain sesudahnya maupun sebelum Nabi Ibrahim. Kullul anbiya, seluruh nabi-nabi dakwah mereka adalah satu. Da'un nasa ila ibadatillah wa tarki ibadati ma siwahu kama qala ta'ala. Dakwah mereka adalah mengajak sekalian manusia kepada penghambaan hanya kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami sungguh telah utus di setiap umat para rasul atau satu rasul, an i'budullah, yang mana dakwah mereka adalah beribadahlah kalian wahai umatku kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut atau sembahan lain yang disembah selain Allah. Wa amma syara'u allati hiya al-awamiru wan nawahi wal halal wal haram fa hadhihi takhtalifu bi ikhtilafil umam hasab al hajat. Adapun syariat-syariat lain, syariat-syariat yang mana Allah perintahkan syariat tersebut, Allah titipkan syariat tersebut kepada para rasulnya, para nabinya, termasuk dari perkara yang Allah perintahkan, perkara yang Allah larang, halal, haram, semua syariat para nabi berbeda. Semua syariat para nabi berbeda sesuai perbedaan umat yang diutus ke dalamnya rasul. Yashra'allahu syari'atan thumma yansakha bi syari'atin ukhra. Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariat kepada satu rasul, kemudian Allah bisa saja dan Allah telah menghapus syariat tersebut ketika Allah utus rasul baru. Ila an ja'at syari'at al-Islam, sampai kemudian syariat Islam datang, yaitu syariat yang kita rasakan sekarang. Fanusikhat aw fanasakhat jami' asy-syara'i aw baqiyat hiya ila an taquma sa'at. Kemudian syariat Islam yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat inilah yang kemudian menghapus syariat-syariat sebelumnya dan kemudian menjadi kekal syariat ini sampai hari kiamat nanti akan dibangkitkan. Oleh karena itu kita bisa perhatikan syariat-syariat umat sebelum kita berbeda dengan syariat umat Nabi Muhammad. Di antaranya syariat seperti puasa, puasa mereka berbeda dengan puasa kita. Syariat seperti taubat, diterimanya taubat dalam kalangan kaum Yahudi, diterimanya taubat mereka tidak seperti kita bertaubat. Kita sholat taubat, kita berwudu dengan wudu yang sempurna, atau kita mandi dengan mandi yang sempurna, bersuci, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, di akhir sholat kemudian kita mengucapkan doa Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ila akhir doa. Dengan doa seperti ini, kemudian kita beristighfar dengan ikhlas kepada Allah, maka taubat kita akan diterima insyaAllah ketika itu ikhlas dari dalam hati kita. Akan tetapi syariat dahulu, syariat Yahudi, maka taubat mereka berbeda. Taubat mereka yaitu dengan cara bunuh diri. Dan tentunya syariat mereka, dan syariat kita sendiri itu sudah terhapus, sudah dinasakh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat, termasuk syariat Yahudi, mereka diharamkan bagi mereka makan binatang yang memiliki kuku. Sedangkan kita diperbolehkan. Kambing memiliki kuku, boleh. Binatang-binatang yang lain memiliki kuku, boleh. Kecuali binatang-binatang yang berburu dengan kukunya, seperti binatang buas maupun berburu dengan taringnya, seperti elang maupun binatang lainnya. Amma aslu dinil anbiya, adapun syariat, satu-satunya syariat yang tetap sampai hari kiamat, pokok agama para nabi, itulah tauhid. Wa huwa tauhid. Fa huwa lam yunsakh wa lan yunsakh. Maka syariat ini, satu-satunya syariat ini yaitu tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, maka syariat ini belum dihapus dan tidak akan dihapus. Dinuhum wahid, agama para nabi, agama para rasul, semua agama mereka sama, agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam, agama mereka adalah agama Islam. Bima'na makna Islam, artian Islam adalah al-ikhlasu lillahi bit-tauhid, mengesakan Allah atau ikhlas beribadah kepada Allah dengan mengesakannya. Amma syara'i faqad takhtalif, adapun syariat-syariat maka bisa jadi berbeda antara syariat kita dengan syariat umat sebelum kita. Wa tunsah, bisa jadi dihapus. Walakinnat tauhid wal aqidah min adama ila akhir al anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillah. Adapun tauhid dan akidah dari sejak zaman Nabi Adam diutus sampai akhir al anbiya, sampai zaman Nabi Muhammad, semuanya menyeru kepada tauhid, mengesakan Allah dan kepada menghamba kepada Allah satu-satunya. Wa ibadatullah, dan artian dari ibadatullah, menyembah Allah, adalah mentaatinya. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasyara'i, mentaati Allah dalam setiap waktu, dalam setiap kondisi, bima amara bihi minasyara'i, dalam segala kondisi dengan apa yang Allah perintahkan. Fa idza nusikhat sara al-amalu bin nasikhi wal ibadah, apabila syariat umat terdahulu atau syariat telah dihapus, maka sara al-amalu bin nasikhi wal ibadah, melakukan amal yang baru yang telah disyariatkan, yang mana amal syariat yang baru yang telah disyariatkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah syariat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerjakan syariat Rasulullah itu dinamakan ibadah. Adapun al-amalu bil mansukh laisa ibadatan lillah. Adapun ketika kita mengamalkan ibadah yang telah dihapuskan, maka itu bukan termasuk lagi sebagai suatu ibadah. Baik. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa idza 'arafta anna Allah khalaqak li'ibadatihi fa'lam anna al-'ibadata la tusamma 'ibadatan illa ma'a tauhid. Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, fa idza 'arafta, apabila kita semua sudah faham, mengerti, anna Allah khalaqak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita semua, li'ibadatihi, untuk tujuan menyembah, menghamba kepadanya, fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid, ibadah tidak akan dinamakan suatu ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a taharah. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengkiaskan antara ibadah dengan salat. Sebagaimana ibadah tidak akan dianggap ketika dia tidak dibarengi dengan tauhid, tidak dibarengi dengan ikhlas, maka seperti itu pula salat. Salat tidak akan dianggap, tidak akan sah salat tersebut kecuali dibarengi dengan taharah, kesucian. Seorang yang tidak bersuci, tidak berwudu, tidak mandi dulu ketika dia memiliki hadas besar, maka salatnya tidak akan dianggap. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat kal hadatsi idza dakhala fit taharah. Sebagaimana, dan apabila masuk kesyirikan dalam ibadah kita, itu akan menghancurkan ibadah kita. Sebagaimana hadas apabila masuk ke dalam kesucian kita, itu akan menghancurkan sucinya kita dan menghancurkan salat yang akan kita lakukan setelah itu. Qala Syekh Salih Fauzan rahimahullah hafizahullah, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, ya'ni idza 'arafta min hadhihi al-ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Syekh Salih Fauzan hafizahullah menjelaskan di sini, mengutip perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li ibadati, apabila kita sudah paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk beribadah dan menghamba kepadanya, yakni idza arafta min hadzal ayah. Syekh Shalih Al-Fauzan mengkaitkan perkataan Syekhul Islam di sini dengan ayat yang sudah kita sebutkan dari surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami ciptakan jin serta manusia kecuali dengan tujuan agar mereka yuwahidun, menghamba satu-satunya kepadaku. Wa anta minal ins, dan kita semua termasuk dari golongan manusia. Dakhilun fi hadhil ayah, oleh karena itu kita masuk dalam perintah tersebut. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka abasa, dan kita sudah faham benar bahwasanya Allah tidak mungkin menciptakan kita sebagai makhluknya abasa, sia-sia. Diciptakan, mati, kemudian tidak dibangkitkan begitu saja. Aw khalaqaka litakul wa tashrab faqat, atau menciptakan kita agar kita makan di dunia ini, agar kita minum di dunia ini, kemudian selesai urusan. Tidak. Ta'ishu fi hadhid dunya wa tasrah wa tamrah. Kita hidup di dunia ini, lalu kemudian kita sombong di dalamnya. Lam yakhluqka li hadha. Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dengan tujuan seperti ini. Tujuan remeh seperti ini. Khalaqakallahu li ibadatih, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan agar kita menghamba kepadanya. Wa inna ma sakhkhara laka hadhil mawjudat min ajli an tasta'ina biha ala ibadatih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kita semua yang ada di sekitar kita sekarang. Allah tundukkan langit, Allah tundukkan gunung-gunung, Allah tundukkan matahari untuk kita semua. Manfaatnya Allah berikan untuk kita semua. Tujuannya apa? Agar kita memakai semua manfaat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tastati' an ta'isha illa bihadhil asya', karena kita semua tidak akan mampu hidup kecuali dengan segala yang ada di sekitar kita ini, yang Allah tundukkan bagi kita dengan tujuan ibadah kepadanya. Wala tatawassalu ila ibadatillah illa bihadhil asya', dan kita pun tidak akan mampu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan menggunakan barang-barang, kecuali dengan menggunakan alat-alat atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sakharahallahu lak liajli an ta'budah, yang Allah tundukkan semua itu dengan tujuan kita memakainya untuk beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafrah biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuq wa tafjur ta'kul wa tashrab mashtahait. Bukan, semua itu bukan Allah ciptakan untuk kita pakai bersenang-senang di dunia ini, untuk kita pakai kemudian kita bersombong di dunia ini. Bukan kita pakai kemudian kita menzalimi orang lain, berbuat maksiat, kita makan, kemudian kita minum semau kita. Tidak. Hadza sya'nul bahaim. Ini yang seperti ini adalah kebiasaan bahaim atau binatang-binatang. Binatang makan, binatang minum, kemudian mati, di hari kiamat mereka tidak akan dibangkitkan. Kecuali bahaim, kecuali binatang yang dia menzalimi binatang lain, maka di hari kiamat dia akan dibangkitkan hanya untuk membalas qisas. Yang dulu ini pernah menzalimi yang ini, maka dia akan dikisos dengan kezalimannya yang telah dia lakukan di dunia. Selain itu, turab akan Allah jadikan, akan Allah hancurkan seperti hancurnya turab atau tanah. Oleh karena itu ketika para kafirin, para kaum kafir, ketika mereka melihat kejadian tersebut, mereka mengatakan apa? Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya ketika aku dijadikan seperti mereka, seperti tanah. Karena mereka tahu, sadar benar bahwasanya yang dihadapannya adalah azab yang abadi, azab yang kekal, yaitu neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Amal adamiyun, adapun adamiyun, kita semua adamiyun, kita semua adalah bani Adam. Fallahu jalla wa'ala khalaqahum lighayatin azimah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat mulia, dengan tujuan yang sangat besar. Wa hikmatin azimah, dan di belakang tujuan tersebut ada hikmah yang sangat besar. Wa hiyal ibadah, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita paham benar bahwa saya menghamba, bukan menghamba kepada Allah, bukan tujuan yang remeh. Menghamba kepada Allah adalah tujuan yang sangat besar. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam surat Al-Isra tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juluki beliau dengan Abdullah, dengan hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan. Allah sebutkan bukan dengan nama. Allah sebutkan abdihi bi'abdihi, dengan hambanya. Dan ini adalah sebutan yang mulia. Begitu pula dengan hamba seperti kita, menghamba kepada Allah adalah tujuan yang begitu mulia bagi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Naam. Allahumma khalaqaka litaktasib lahu. Surat Az-Zariyat lanjutannya, ma uridu minhum min rizq. Kita atau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan dari mereka rizki. Allah tidak menuntut dari sekalian manusia maupun jin kita mencarikan rizki untuk Allah, tidak sama sekali. Allahumma khalaqaka litaktasib lahu. Allah tidak menciptakan kita semua agar kita mencari sesuatu untuknya. Antah tarif wa tajma' lahu malan, kita kumpulkan harta untuk Allah, tidak. Kama yaf'alu banu Adam ba'dhum li ba'din yaj'aluna 'ummalan yajma'una lahum lakasib. Tidak sama seperti Bani Adam, tidak sama seperti orang kaya. Mereka punya ummal, mereka punya apa istilahnya? Mereka punya pekerja, kemudian pekerja tersebut bekerja untuk orang ini menghasilkan duit untuk mereka. Tidak sama seperti itu. La Allahu ghaniyun an hadza, tidak sama sekali. Allah maha kaya dari hal seperti ini, dari hal remeh seperti ini. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya dari seluruh alam. Wa li hadza qala ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Dalam surat Adz-Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala di sini jelas sekali, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka makhlukku rizki, dan aku tidak menginginkan bagi mereka agar mereka memberiku makan. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'an. Syekh Shalih Fauzan melanjutkan penjelasannya di sini. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu memberi makan. Dialah zat yang memberi kita makan dan dia tidak diberi makan. Ghaniyun 'anil ta'am. Allah tidak butuh kepada makan. Ghaniyun jalla wa ala bizati. Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan zatnya. Wa laisa huwa fi hajatin ila ibadati. Allah Subhanahu wa taala tidak perlu apapun dari hambanya. Lau kafarta ma naqasat. Nah, ma naqasta mulkallah. Kalau seandainya kita kufur kepada Allah, tidak ada satu bumi ini yang menyembah Allah, apakah berkurang dari kekuasaan Allah? Sama sekali tidak. Ma naqasta mulkallah. Kita, kekufuran kita tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Walakinna anta alladhi bihajatin ilaihi. Tetapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta alladhi bihajatin ilal ibadah. Famin rahmatih annahu amaraka bi ibadati min ajli maslahatik. Dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah. Tujuannya apa? Tujuannya demi maslahat kita sendiri. Li'annaka idza 'abadtahu fa innahu Subhanahu wa taala yukrimak bil jazaa'i was thawab. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan jaza, balasan, dan thawab dan pahala. Begitu pula kalau kita melakukan ibadah, yang mana ibadah tersebut terkait dengan hubungan antara manusia sama manusia, maka hubungannya itu terkait erat dengan maslahat kita sama manusia. Karena ketakwaan tidak dianggap sebagai ketakwaan kalau mempunyai akhlak yang buruk. Tidak. Ketakwaan harus dibarengi dengan akhlak yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah SAW bersabda, takwa itu di sini, dalam hati. Rasulullah menunjukkan dengan jarinya yang mulia ke dalam dadanya yang mulia, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Dan ini selaras dengan hadis Rasulullah SAW yang lain, ala fa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila baik segumpal daging tersebut, saluhal jasadu kulluh, baik semua jasad manusia, baik semua akhlaknya, baik semua pendengarannya, baik semua tingkah lakunya. Adapun jika rusak segumpal daging tersebut, maka rusaklah seluruh jasad manusia tersebut. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itulah hati. Oleh karena itu orang bertakwa, mereka sifatnya, termasuk sifat orang bertakwa adalah mereka alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra. Mereka berinfak, mengeluarkan hartanya untuk orang lain, untuk saudaranya dalam segala kondisi, sarra lapang maupun dharra, maupun sempit, wal kadhimina al-ghaiz, dan menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Apakah ini tidak berhubungan dengan orang sekitar kita? Tentunya ini berhubungan. Oleh karena itu orang yang bertakwa adalah mereka yang senantiasa memiliki akhlak yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Ketika orang memperlakukan kita dengan buruk, kita maafkannya dan kita membalas perlakuannya dengan baik. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu ibadah adalah sebab, yang mana dari sebab itu kita paham benar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita saat itu, di dunia maupun di akhirat. Faminal ladzi yastafidu minal ibadah. Apa yang bisa kita ambil dari ibadah? Al-mustafid min al-ibadah wal 'abid li nafsi. Maka jawabannya adalah orang yang mengambil manfaat dari ibadah yang dia lakukan adalah hamba itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah maha kaya dari makhluknya. Qala rahimallahu Syekhul Islam rahimallahu Muhammad bin Abdul Wahhab fa'alan berkata, ketahuilah annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali dalam ibadah tersebut kita mentauhidkan Allah. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at tahara. Begitu pula salat tidak akan dinamakan salat, tidak akan sah salat tersebut kecuali dibarengi dengan tahara, kesucian diri. Idza 'arafta anna Allah khalaqat li ibadati fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu illa idza tawaffara fiha syartan idza ikhtalla syartun min syartain batalat. Ketika kita semua sadar bahwasanya Allah ciptakan kita untuk ibadah, maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak akan sempurna atau bahkan tidak akan dianggap ibadah tersebut, tidak akan dianggap ibadah tersebut sebagai ibadah yang sahih kecuali Allah Subhanahu wa taala meridhai ibadah tersebut. Dan ibadah tidak akan dianggap sampai memenuhi satu tidak akan dianggap sebagai satu ibadah sampai dia terpenuhinya dua syarat. Apa itu dua syarat tersebut? Idza ikhtalla syartun min syartain batalat. Apabila hilang satu dari dua syarat tersebut, akan hilang ibadah tersebut, tidak dianggap. Syarat tersebut yang pertama adalah antakuna khalisatan liwajhillah laisa fiha syirk fa in khalataha syirkun batalat. Syarat pertama adalah ibadah tersebut khalisah, bersih untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersih, kita menghamba kepada Allah hanya mengharap ridha Allah jalla jalalu. Laisa fiha syirk, enggak ada dalam ibadah tersebut yang namanya syirik. Fa in khalataha syirkun batalat. Apabila ada kesyirikan di dalamnya, hilang ibadah tersebut. Bahkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sebelumnya, wallahi ibadah tersebut akan terhapus, hilang. Walain asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada nabinya yang mulia, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, akan hilang, akan hangus semuanya, semua amal perbuatan yang telah engkau lakukan. Apabila Allah mengajak bicara nabinya yang mulia dengan perkataan seperti ini, bagaimana dengan kita yang derajatnya sangat jauh di antara dari nabi kita yang mulia tersebut? Mislu taharah idza khalata hadatsun batalat, sama seperti taharah, wudu kita, mandi besar kita. Apabila ada hadas setelah itu, maka rusak taharah kita. Kadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta bihi batalat ibadatuk. Hadza syartul awal. Demikian pula apabila kita menghamba kepada Allah lalu kemudian kita melakukan kesyirikan, kita mencari tujuan duniawi, mencari pandangan orang lain dalam ibadah kita, atau kita menghamba kepada Allah di satu sisi kita pun menghamba kepada selain Allah, maka akan batal ibadah kita. Hadza huwa syartul awal, inilah syarat pertama. Adapun syartus tsani, syarat yang kedua, al mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Mutaba'ah adalah mengikut, mencontoh kepada ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batila wa marfudah. Sama seperti kesyirikan yang bisa membatalkan ibadah, begitu pula kalau kita membuat sesuatu yang baru dalam ibadah, tidak ittiba. Ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batila. Ibadah apapun, manapun ibadah tersebut yang kita bawa, yang kita praktekan tanpa ada contoh dari Rasulnya, maka dia batil, maka dia tidak dianggap, marfudah, bahkan tertolak. Liannaha bid'atun wa khurafah, karena itu terhitung sebagai bid'ah, bukan ibadah. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintah dari kami, maka ketahuilah bahwasanya amalan tersebut raddun, tertolak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Siapapun yang membuat sesuatu yang baru dalam perkara ini, maksudnya adalah perkara ibadah, urusan akhirat, hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada contoh darinya, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, ketahuilah bahwasanya amalan tersebut akan sirna dan tertolak. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafaqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus dan wajib ibadah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La bi istihsanatin nas wa niyyatihim wa maqasidihim, tidak dengan prasangka baik. Tidak cukup ibadah dengan prasangka baik. Kita mengira oh ini baik. Oh salat zuhur baiknya 5 rakaat. Salat subuh baiknya 4 rakaat. Lebih banyak berarti lebih baik. Tidak. Wa niyyatihim, tidak cukup dengan niat baik saja. Wa maqasidihim, dan dengan tujuan baik. Madama annaha lam yadulla alaiha dalilun minasyari fahiya bid'ah, selama ibadah tersebut tidak didukung oleh dalil syar'i, maka ketahuilah bahwasanya itu termasuk dari bid'ah dan bukan ibadah. Oleh karena itu ulama menetapkan kaidah yang penting sekali untuk kita fahami, yang mana kaidah tersebut adalah al-aslu fil ibadati al-haram atau al-aslu fil ibadati at-tahrim, segala atau asal usul dalam ibadah, dalam hal akhirat, dalam menghamba kepada Allah, maka asal usulnya adalah haram. Sampai datang dalil yang mendukung ibadah tersebut, baru kemudian kita lakukan ibadah tersebut. Wala tanfa' sahibuha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah. Ibadah yang kita lakukan tersebut, ibadah yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, yang mana ibadah tersebut tidak ada dasarnya dalam agama, la tanfa' sahibuha bal tadurruhu li'annaha ma'siyah, tidak akan memberikan manfaat apapun bagi pelakunya. Bahkan ibadah tersebut atau kebid'ahan tersebut akan membahayakannya karena dia termasuk dari bermaksiat. Wa in za'ama annahu taqarraba biha ila Allah jalla wa ala, walaupun pelakunya berkali-kali mendukung perkataannya sambil mengatakan bahwasanya ini tujuannya adalah mendekatkan kita kepada Allah jalla jalalu. Fala budda fil ibadah min hadain syartain, wajib bagi kita dalam melakukan ibadah 6 melakukan ibadah ya, harus ada dua syarat tersebut. Pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah sallallahu alaihi wasallam. Hatta takuna ibadatan sahihatan nafi'atan li sahibiha, baru kemudian ibadah kita ketika sudah terpenuhi dua syarat tersebut itu dianggap sebagai satu ibadah, ibadah yang sahih yang bermanfaat bagi pelakunya. Fa in dakhalaha syirkun batalat, tapi kemudian kalau seandainya ibadah tersebut dimasuki atau diiringi dengan perbuatan kesyirikan, akan hilang, batal ibadah tersebut. Wa idza sarat mubtadi'atan laisa 'alaiha dalilun fahiya batilatun aidan, dan apabila ibadah tersebut ibadah yang bid'ah, ibadah yang tidak ada dasarnya, maka ibadah tersebut pun batil. Biduni hadzain syartain la fa'idata min al-ibadah, tanpa dua syarat tersebut tidak ada faedahnya ibadah yang kita lakukan, wal 'iyadzu billah. Liannaha ala ghairi ma syara'a Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah yang dilakukan tersebut, ibadah yang kata orang itu adalah ibadah, tidak ada syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu tidak mengizinkan ibadah tersebut. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan melaluinya maupun melalui lisan nabinya atau ala lisan rasuli sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalqi yajibu ittiba'uhu illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun dari makhluk yang wajib kita taati kecuali itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan syekh, bukan habib, dan bukan siapapun juga. Kullun yuraddu qawluhu wa yuqbal. Siapapun yang berkata, maka perkataannya bisa saja ditolak dan bisa saja diterima. Kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma'ada Rasul fa innahu yuttaba' wa yuta' idza ittaba' Rasul. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa saja dia diikuti, bisa saja dia ditaati selama itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama itu selaras dengan perintah Allah dan Rasulnya. Amma idza khalafa Rasul fala ta'atan. Apabila jika menyelisihi apa yang dia lakukan dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, maka tidak boleh taat atas perintah yang dia perintahkan kepada kita. Yaqulullahu ta'ala, amanu ati'ullahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam ayat ini ada kurang. Ya ayuhalladzina amanu. Sebelumnya ada ya ayuhalladzina amanu. Karena ini ayat tidak boleh dipotong di pertengahan. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah atau taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taatlah, hendaklah kita taat. Wajib bagi kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasul, lalu kemudian kepada ulil amri. Wa ulil amri hum, dan ulil amri atau ulul amri, siapa mereka? Mereka adalah al-umara, pertama mereka adalah pimpinan kita. Wal ulama, mereka adalah ulama. Fa iza ata'u Allah wajabat ta'atuhum wa ittiba'uhum, apabila mereka semua mentaati Allah, memerintah kita, memerintahkan kita dalam sesuatu yang mana di situ ada perintah Allah juga, maka wajib taat kepada mereka. Amma iza khalafu amrullah, apabila mereka telah menyelisih perintah Allah, maka la tajuzu ta'atuhum wa la ittiba'uhum fi ma khalafu Allah wa rasuluh. Naam. Apabila menyelisih tentang perintah Allah dan Rasulnya, maka tidak wajib taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada siapapun makhluk itu apabila itu berhubungan tentang maksiat kepada yang Maha Pencipta. Li'annahu laysa hunaka ahadun yuta'u istiqlalan minal khalqi illa Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satupun yang wajib ditaati secara zatnya dari makhluk kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika dia memerintahkan satu perintah, maka wajib taat, tidak boleh bertanya apa sebabnya, kenapa kita harus melakukan hal tersebut, tidak. Adapun kalau kita ketika kita memerintah sesuatu, maka wajib bertanya apa dalilnya, apa sebabnya, kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Wa ma'adahu fa innahu yuta'u wa yuttaba idza ata'a ar-rasul, selain Rasulullah SAW, di bawah Rasulullah SAW, maka wajib ditaati ketika hal tersebut sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Hadhihi al-ibadatu sahihah, inilah ibadah sahihah. Ibadah sahihah dua syarat. Yang pertama adalah al-ikhlas fin niyyah, yang kedua adalah mutaba'ah fil amal. Baik. Al-qaidatul ula, masuk ke halaman 20. Halaman berapa? 18. Baik. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid, Al-Imam Al-Mujaddid. Kita potong dulu mungkin azan sudah masuk katanya. Hayya 'alal falah. Nah, kita lanjutkan halaman 18. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Apabila kita semua faham benar bahwasanya kesyirikan apabila tercampur dengan ibadah yang kita lakukan, maka kesyirikan tersebut akan merusak ibadah tersebut, dan kesyirikan bisa menghancurkan, membinasakan amal yang telah kita perbuat sebelumnya. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, dan naam sahibuhu minal khalidina finnar. Dan kalau kita sudah paham bahwasanya pelaku kesyirikan tersebut sebelum dia bertaubat kemudian dia mati di atas kesyirikan tersebut, dia akan kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika huwa ma'rifatu dzalik. Baru kita sadar, baru kita paham benar bahwasanya penting sekali atau sesuatu yang amat penting untuk dibahas adalah mengetahui tentang kesyirikan tersebut. La'allallaha ayyukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya syirku billah. Di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab mendoakan kepada kita semua, la'allallaha, kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala ayyukhallisaka min hadhihi syabaka, membersihkan, menyelamatkan kita semua dari jeratan ini. Wa hiya syirku billah, yaitu jeratan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala fi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hal tersebut, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain kesyirikan tersebut kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Dan untuk mengetahui kesyirikan tersebut, untuk mengetahui hakikat kesyirikan tersebut, kita atau di sini Syekh Muhammad Ibn Wahab menulis empat kaidah utama. بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Untuk mengetahui hakikat kesyirikan, kita harus mengetahui empat kaidah utama yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam kitabnya. Yaqulu Syekh Shalih Fauzan hafizallah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan perkataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar. Ai ma dama annaka arafta at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah, yajib an ta'rif ma huwa syirk. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, ketika kita sudah memahami benar apa itu tauhid, maka apa itu tauhid? Yaitu tauhid adalah mengesakan Allah dalam menghamba kepadanya, maka yajibu an ta'rif ma huwa syirk. Kita harus barengi pengetahuan kita tentang tauhid tersebut dengan pengetahuan tentang hakikat kesyirikan. Lianna alladzi la ya'rifu syai' yaqa fihi. Karena siapapun yang tidak mengetahui tentang keburukan sesuatu, dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Yaqulul Arab. Orang Arab berkata, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rif syarri yaqa fihi. Aku menginginkan pengetahuan tentang keburukan, atau aku ingin mengetahui sesuatu yang buruk bukan karena aku menginginkannya, tapi akan agar aku terhindar darinya. Siapapun yang tidak mengetahui tentang keburukan sesuatu, dia akan terkena keburukan tersebut. Fala budda annaka ta'rif anwa'a syirki min ajli an tatajannabaha. Maka wajib bagi kita semua mengetahui hakikat kesyirikan agar kita menjauhi kesyirikan tersebut. Lianna Allah hadzara min asyirk. Kenapa kita harus menjauhi kesyirikan tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dari kesyirikan. Wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan ketika kita mati dengan membawa dosa tersebut. Wal a'udzu billah. Fa hadza syirk alladhi hadza khatru. Kesyirikan inilah yang sudah disebutkan tadi bagaimana bahaya kesyirikan. Wa huwa annahu yuhram au yuhram minal jannah. Bahwasanya kesyirikan tersebut bisa menghalangi pelakunya dari surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapapun yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka harramallahu alaihi aljannah. Allah akan haramkan baginya, Allah akan halangi baginya atau darinya kepada surga. Surat Al-Maidah ayat 72. Wa yuhramu minal maghfirah, dan pelaku kesyirikan juga akan Allah halangi dari ampunannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Idzan hadza khatarun adzim. Kalau begitu, inilah yang disebut tadi sebagai bahaya yang sangat dahsyat. Yajibu alaika an ta'rif qabla ayya khatarin. Wajib bagi kita untuk mengetahui kesyirikan tersebut sebelum mengetahui hal yang lainnya. Lianna syirka dhallat fihi afhamun wa uqul. Karena kesyirikan ini banyak orang tersesat di dalamnya. Fal wajib an na'rifa ma huwa syirk min al-kitabi was sunnah. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui apa itu kesyirikan, yang mana kita landaskan pengetahuan kita dari pemahaman Al-Kitab was sunnah. Allahumma hadzara min syai'in illa wa yubayyinuh. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memperingatkan kita dari suatu, tidak mungkin menjauhkan kita dari suatu kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut. Illa wa yubayyinuhu linnas, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal tersebut kepada manusia. Fahuwa lam yuharrim asyirka wa yatrukuhu mujmalan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memperingatkan kita dari kesyirikan, mengharamkan kita dari kesyirikan, kemudian Allah tinggalkan penjelasannya begitu saja. Bal bayyanahu fil Qur'anil Azim. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan kesyirikan tersebut dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa bayyanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Fis sunnah bayanan syafiyah, dalam sunnahnya dengan penjelasan yang sangat banyak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya, Rasulullah mengatakan sesuatu tentang kesyirikan, berwasiat kepada umatnya tentang kesyirikan. La tatruni kama ataratil nasara Isa bin Maryam. Jangan engkau melebih-lebihkanku seperti kaum Nasrani melebih-lebihkan penghambaan atau penghormatan kepada Isa bin Maryam. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan agar kita menjauhi perbuatan kaum Nasrani, yang mana mereka menghormati Isa bin Maryam, penghormatan yang sangat besar, bahkan melebihi penghormatan manusia pada umumnya. Bahkan mereka menyembah Isa bin Maryam. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita agar kita menjauhi kesyirikan. Faiza aradna an na'rifa ma huwa syirk, narji ila al-kitab wa sunnah. Apabila kita ingin mengetahui tentang syirikan, kita kembali kepada al-kitab wa sunnah. Hatta na'rifa syirk, agar kita mengetahui hakikat kesyirikan. Wala narji ila qawli fulan wa fulan wa hadha sayati, dan kita tidak kembali atau melandaskan pemahaman kita tentang syirikan kepada perkataan dan pemahaman fulan dan fulan. Baik, sekarang masuk ke halaman 20. Nah, kita masuk kepada kaidah pertama. Kaidah al-ula. Al-qaidah al-ula. Syekh Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan kaidah yang pertama. Apa itu? An ta'lam anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fin-nar, lam yudkhilhum fil-islam. Kaidah pertama, yang mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sudah menyinggung kaidah tadi dalam perkataannya, wa zalika bi ma'rifati arba'a qawaid dzakaraha Allah taala fi kitabih. Untuk mengetahui hakikat kesyirikan, kita wajib memahami 4 kaidah, 4 pondasi utama, yang mana pondasi pertama adalah an ta'lama annal kuffar alladziina qatalahumur rasul. Kita harus mengetahui bahwasanya kuffar atau orang-orang kafir yang mana Rasulullah SAW memerangi mereka semua, halal darah dan harta mereka semua. Muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka semua dalam kondisi kekufuran mereka, mereka menyatakan, mereka berikrar, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta satu-satunya. Dialah mudabbir, pengatur seluruh alam ini satu-satunya. Wa nadzalika lam yudkhilhum fil Islam, dan pemahaman atau ikrar mereka seperti itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Mereka tetap kafir, mereka tetap musyrik. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalil dari pernyataan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah firman Allah ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum, siapa yang memberi rizki kalian, minas sama'i wal ard, dari langit maupun dari bumi, amman yamliku sam'a wal absar, Dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit. Dan siapa yang menghidupkan sesuatu sebelum dia mati, setelah dia mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mengeluarkan kematian dari sesuatu yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengurus seluruh alam ini? Fa sayaqulunallah. Mereka semua kaum musyrikin akan mengatakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun? Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, afala tattaqun? Tidaklah mereka semua bertakwa kepada Allah. Ketika mereka mengetahui semua hal tersebut, mengetahui bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, bukankah pantas bagi mereka untuk menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya memberi mereka makan? Tidak ada yang lain yang memberi mereka makan, yang beri mereka rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan di sini, an ta'rif anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bit tauhid. Kaum kafir yang mana Rasulullah SAW memerangi mereka semua, mereka bukannya mereka tidak percaya tentang tauhid, mereka percaya tentang tauhid, tapi yang mereka percaya hanya tauhid rububiyah, hanya tauhid rububiyah atau tauhid af'alillah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun mereka telah berikrar dalam hati mereka, percaya dalam hati mereka bahwasanya tidak ada pencipta kecuali Allah, percaya bahwasanya tauhid rububiyah ada, tapi tauhid mereka tersebut, kepercayaan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan kepercayaan mereka tersebut tidak menjadikan darah mereka, tidak menjadikan harta mereka haram bagi umat muslim. Fadalla ala anna at-tauhid laysa huwa al-iqrar birububiyyati faqat, wa anna asy-syirk laysa huwa asy-syirku fi ar-rububiyyati faqat, bal laysa hunaka ahadun asyraka fi ar-rububiyyah illa syawadzun min al-khalq wa illa fa kullu al-umam tuqirru bi tauhid ar-rububiyyah. Naam. Hal ini menunjukkan bahwasanya tauhid bukan hanya tauhid rububiyyah saja, akan tetapi tauhid ada tiga: tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyah, dan terakhir adalah tauhid al-asma wa sifat. Wa anna syirka laysa huwa syirku fi rububiyyah faqat, sama seperti tauhid bukan hanya tauhid rububiyyah saja, kesyirikan pun tidak terjadi hanya pada di tauhid rububiyyah saja. Bal laysa hunaka ahadun asyraka fi rububiyyah illa syawadun minal khalq wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhid rububiyyah. Bahkan tidak ada makhluk yang berbuat kesyirikan dalam kesyirikan rububiyah kecuali hanya segelintir orang saja. Wa illa fa kullul umam tuqirru bi tauhid rububiyyah. Semua umat atau kebanyakan umat, mereka semua meyakini atau mengikrarkan bahwasanya di sana ada tauhid rububiyah. Mungkin kita cukupkan sampai sini, nanti insyaallah lanjutkan pada isya. Baik, nakhutim hadza. Lahzatan, kita tutup dulu pelajaran kita sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.